asli lah no, aku kan mas besukok lele no, terus naiki ora bakal bisa tak baleni tadi sici. Aku kesandung masa lalu. Ucapke sumpah janji tekan mati. Siji-siji ne mung rika mboten enten sing liyane. Rasa lara ati iki cukup tak rasake dhewe. Kenanglah aku di hatimu selamanya jadi manis.